Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takhallafa ma'udhrin bi aksara minas salasah bi alla yafruga minal fatihati illa wal imamu qa'imun anisyujud awijanisun litasyahud faliwafiq. Ini masih lanjutan dari penjelasan sebelumnya, bahwa di penjelasan sebelumnya dijelaskan makmum yang memiliki uzur, dia diperbolehkan terlambat dari imam sebanyak 3 rukun. Namun apabila keterlambatan itu lebih dari 3 rukun, bila makmum terlambat dari imam beserta uzur lebih dari 3 rukun, jadi salasah ini yang dimaksud 3 rukun ya. Gambaran lebih dari 3 rukun adalah makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, kecuali imam sudah berdiri dari sujud atau sudah duduk untuk tasyahud. Jadi karena ini sujud, maksudnya sujud kedua ya, sujud kedua. Karena bangkit dari sujud itu terkadang berdiri, terkadang duduk ya, karena untuk melakukan tasyahud. Jadi yang menjadi poin utama adalah imam yang bangkit dari sujud. Selama imam sudah bangkit dari sujud sedangkan makmum belum selesai membaca Fatihah, berarti makmum sudah terlambat lebih dari 3 rakaat. Bila demikian maka fal yuwafiq imamahu wujuban firuk nirrobi, maka makmum harus langsung menyerasikan imam di rukun yang keempat. Menyerasikan maksudnya menyusul imam ya, menyusul imam dalam arti mengikuti apa yang sedang imam kerjakan. Jadi rukun yang keempat ini maksudnya adalah rukun setelah sujud yang kedua. Wahua, rukun yang keempat adalah wahua, kembali ke ruknur rabi'. Al-qiyamu awil julusu. Jadi berdiri atau duduk li tasyahudi, untuk tasyahud. Jadi makmum tadi langsung bersama imam berdiri atau duduk bersama dengan imam. Tidak diperbolehkan meneruskan sholatnya sendiri ya. Wayat ruku tartiban nafsihi ya, tidak diperbolehkan meneruskan sholatnya sendiri. Artinya dia tidak boleh ruku, itidal, kemudian sujud sendiri, tidak boleh. Tetapi dia diharuskan langsung mengikuti rukun yang sedang dilakukan oleh imam. Lalu kekurangan rokaatnya, jadi kalau imamnya sudah bangkit dari sujud berarti makmum tadi tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Maka untuk menambal satu rakaat itu, dia menambahnya setelah imam salam. Summa yatadaraku ba'da salamil imam ma baqi alaihi. Jadi setelah imam salam dia meneruskan sisa rakaat yang harus dilakukannya. Fa'ilam yuwafiq hufirabi ma'ilmihi wujubil mutaba'ah walam yanwil mufarokah batolat sholatuh in alima wa ta'amada. Kalau makmum yang bersangkutan tadi tidak menyesuaikan imam di rukun yang keempat, padahal dia mengetahui bahwa dia harus mengikuti imam, dan dia tidak niat mufarokoh, tidak niat berpisah dari imam, maka sholat yang dilakukan batal. Kalau memang dia mengetahui keharaman itu dan dilakukan dengan sengaja. Jadi ini adalah konsekuensi dari hukum sebelumnya yang mengharuskan langsung mengikuti imam di rukun yang keempat. Konsekuensinya yaitu sholat yang dilakukan batal kalau tidak dilakukan. Kalau kewajiban sebelumnya yaitu fali wafik ini ya, Kalau ini tidak dilakukan, maka sholatnya batal. Dan seperti standaritas batalnya sholat yang lain, batalnya sholat itu hanya terkhusus bila mengetahui keharamannya dan juga sengaja melakukan. Wa in raka'al ma'mumu ma'al imami. Ini ada permasalahan yang lain. Fasyakka hal qara'al fatihata aw tadzakkara annahu lam yaqra'ha lam yajuz lahul 'audu ilal qiyam. Ini permasalahan lain ya. Bila seorang makmum sudah rukuk bersama dengan imam, jadi imamnya rukuk, makmumnya juga sudah rukuk, lalu makmumnya ragu, ini fa'ilnya syaka kembali ke makmum. Di saat rukuk makmum ragu apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum, jadi keraguan dalam hal membaca Fatihah atau belum, atau dia ingat. Kalau tadzakara ini berarti yakin ya, mengingat dengan yakin. Kalau syak ini kan ragu, kalau tadzakara ini ingat dengan yakin. Atau di saat makmum rukuk dia yakin bahwa dia belum membaca Al-Fatihah, maka dalam kondisi seperti ini makmum itu tidak boleh kembali berdiri. Jadi kalau sudah rukuk tidak boleh kembali berdiri. Lalu bagaimana cara menambal Fatihah yang belum dibaca atau diragukan itu? Caranya adalah wa tadaraka ba'da salamil imami rakatan. Caranya adalah dengan menambah satu rakaat setelah salam imam. Jadi tidak boleh kembali berdiri ya. Fa in ada aliman amidan batalat sholatu. Kalau dia sengaja kembali berdiri, dia mengetahui keharamannya dan melakukan hal itu dengan sengaja, maka sholat yang dilakukan batal. Wa illa fala. Kalau dilakukan tidak mengetahui keharamannya atau tidak sengaja, maka sholat yang dilakukan tidak batal ya. Kemudian ada permasalahan lain. Fala tayakkonal qira'ata wa syakka fi ikmaliha fa innahu la yu'athiru. Ini ada permasalahan kedua. Permasalahan tentang keraguan ya. Tentang keraguan, namun berbeda dengan keraguan sebelumnya. Andai kata makmum yakin sudah membaca Al-Fatihah, tetapi dia ragu dalam kesempurnaannya. Jadi kalau tadi keraguannya adalah sudah membaca atau belum, kalau yang ini keraguannya sudah sempurna atau belum. Jadi berbeda, nanti konsekuensinya berbeda. Kalau keraguannya tentang kesempurnaan Fatihah, maka hal itu tidak mempengaruhi hukum, dalam arti tidak bisa berdampak ke batalnya sholat ya. Karena sama seperti kaidah keraguan yang lain, bahwa keraguan yang datang setelah selesai melakukan pekerjaan, keraguan itu tidak berpengaruh. Asyakku ba'dal farok la yu'athir ya, tidak berpengaruh. Ini di bab wudu, di bab mandi, ini juga sudah sering dibahas ya. Jadi misalkan ada seseorang yang membasuh wajah, kemudian dia membasuh tangan. Di saat dia membasuh tangan, dia ragu apakah basuhan wajahnya sudah sempurna. Maka keraguan itu tidak mempengaruhi. Apalagi kalau sudah selesai wudu. Jadi seorang yang sudah selesai wudu, kemudian setelah selesai dia ragu apakah wudunya tadi sudah sempurna atau belum, maka keraguan itu tidak bisa berpengaruhi, tidak bisa mempengaruhi kesahan wudu yang telah dilakukan. Jadi apapun itu maksudnya di bab apapun itu, keraguan tentang kesempurnaan ibadah, kalau keraguannya datang setelah melakukan ibadah, maka tidak memiliki pengaruh. Walau istagola masbukun, bila seorang masbuk sibuk ya, sibuk dengan sunnah ya, ini nanti hubungannya dengan dalam kurung ini ya. Bila seorang makmum masbuk sibuk dengan kesunahan sholat. Makmum masbuk adalah, ya, jadi ini adalah takrif dari makmum masbuk. Bahwa ini kembalinya ke masbuk. Siapakah makmum masbuk? Makmum masbuk adalah malam yudrik min qiyamil imami qadron yasa'ul fatihata binisbati ilal qiraah al-mu'tadilah. Ini adalah pengertian atau definisi dari makmum masbuk. Makmum masbuk adalah seorang makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah di saat imam masih berdiri. Jadi selama seorang makmum tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah di saat imam berdiri, maka dia berstatus sebagai makmum masbuk. Dan bacaan Fatihah yang menjadi acuan adalah bacaan Fatihah yang standar ya, qiraah al-mu'tadilah. Mu'tadilah ini yang sedang, maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Wa huwa dzul muwafiq. Masbuk ini adalah lawan dari muwafiq. Jadi makmum itu dalam hal terlambat atau tidaknya dengan imam terbagi menjadi dua ya. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Yang keduanya ini berlawanan, bertentangan. Jadi kalau pengertian makmum masbuk adalah orang yang tidak menemukan waktu untuk membaca Fatihah, maka pengertian muwafiq adalah orang yang menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Karena memang berlawanan ya. Walau syakka wallahu a'lamu bisawabi.